Masya Allah, pertanyaan sangat banyak ya. Apakah termasuk sikap hikmah atas nama tawadhu kemudian diam terhadap kemungkaran, termasuk diam atas fitnah yang terjadi? Taib, diam, mendiamkan sebuah kemungkaran ada dua macam. Yang pertama, dia mendiamkan kemungkaran, tidak dia ingkari, dikarenakan tidak punya kemampuan. Li'adamil qudrah. Situasi enggak memungkinkan untuk dia ingkari. Ketika nanti dia mengingkari dengan lisan, dengan tangan, akan muncul fitnah yang lebih besar lagi. Maka dia diam. Tapi hatinya mengingkari, enggak rela. Yang ini bagus. Ini termasuk hikmah dalam ingkarul mungkar. Paham? Ini enggak berdosa. Yang kedua, mengingkari kemungkar, mendiamkan kemungkaran, tidak mengingkari kemungkaran dalam keadaan dia punya kemampuan. Ma'al qudrah. As-sukutu ma'al qudrah. Dia punya kemampuan, tapi dia diam. Ketika dia bicara, banyak kemaslahatan, tapi dia diam. Entah dikarenakan khawatir dunianya hilang, atau karena tendensi pribadi, atau yang apa ya. Atau dia punya kemampuan, tapi dia diam. Ini yang tercela. Ini yang disebut dengan syaitanun akhras, setan bisu. Yang ini bukan namanya hikmah. Ini namanya penyimpangan dalam perkara yang karena mungkar. Ya, kan? Tidak boleh. Sehingga dibagi dua barakallah. Wallahu a'lam bissawab. Itu dibahas oleh para ulama terkait dengan masalah kaidah ingkarul mungkar. Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Abdurrahman Sa'di rahimahullah tafsirnya menyebutkan sekian banyak efek negatif ketika ada orang yang mendiamkan kemungkaran padahal dia punya kemampuan untuk mengingkarinya. Ketika menafsirkan Al-Qur'anul Karim tentang sifatnya Bani Israel, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel 'ala lisan Daud wa Isa ibn Maryam, dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu, labisa ma kanu yaf'alun." Beliau menerangkan ini ayat dengan menyebutkan poin-poin efek negatif mendiamkan kemungkaran padahal punya kemampuan dalam mengingkarinya. Barakallahu fikum. Ini di surat Al-Maidah. Bisa Al-Maidah ya kan nanti ya. Barakallahu fikum. Al-Maidah 68-69. Nanti cek tafsir ayat tersebut. Dibawakan cukup panjang efeknya barakallahu fikum. Sehingga dibagi dua. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bolehkah kita mengikuti arisan keluarga rutin tiap bulan yang di dalamnya ada acara yang mungkar. Gitu ya. Yang mungkar. Dia ngasih contoh kan. Saya kasih lebih umum bahasanya. Dalam rangka melembutkan hati orang tua. Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Ada perkara-perkara yang mungkar. Makanya dicontohkan ini ya Evan. Perkara-perkara yang bid'ah. Tidak bisa. Maka antum harus cari cara yang lain. Untuk melembutkan hati orang. Yang kita bahas bukan arisannya. Tapi acara-acara yang mungkar. Yang bid'ahnya tadi ya. Wallahu a'lam bissawab. Orang tua saya tidak setuju jika saya menikah dengan perempuan bercadar. Apakah ini syubhat? Apa yang harus saya lakukan? Yang antum lakukan barakallahu fikum, melembutkan hati orang tua terlebih dahulu. Berjuanglah untuk bisa memberi keterangan dengan cara yang baik pada orang tua. Bahwasanya wanita yang bercadar itu pada asasnya yang salihah insyaallah. Sampaikan kepada orang tua, bukan teroris pak, bukan radikal. Ini insya Allah baik-baik saja, salihah insya Allah. Kita bukan anti pemerintah, kita juga gak sepakat dengan terorisme, dengan radikalisme. Kita juga bukan ISIS, segala macamnya. Perangkat tentara yang baik-baik, semoga dapat restu dari orang tua. Jadi berjuanglah melembutkan hati orang tua untuk meraih cinta. Kan yang kamu cintai kan mau dinikahi kan cintai kan ya. Dapat kali satu ini berjuang melembutkan hatinya orang tua. Barakallah. Wallahu a'lam.

innallaha yu'ayyidu hadzatina birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla terkadang membela agama ini, menolong agama ini melalui orang yang fajir. Lihat, Rasul mengatakan fajir, orangnya dihukumi fajir, tapi Islam diberi keuntungan melalui dia. Andil dia tidak mengurangi hukumnya dia. Paham? Fajir, fajir. Yang itu memang kewajiban seorang muslim untuk membela agamanya. Tapi penyimpangan dia. Itu hadis berkenaan tentang seseorang. Seseorang Ikhwan yang ikut jihad di zamannya Rasul SAW. Amal yang paling mulia Ikhwan. Dengan Rasul lagi jihadnya. Ketika dia jihad luar biasa, dia membunuh sekian banyak orang kafir. Seorang diri bikin kocar kacir itu kaum kufar. Ternyata dia luka parah, ujungnya dia bunuh diri. Sebelumnya Rasul mengatakan huwa finnar, neraka tempatnya dia. Diikuti oleh seorang sahabat, ternyata betul dia luka parah, ujungnya apa ya, bunuh diri. Maka Rasul mengatakan dengan riwayat tadi, Allah terkadang membela agama ini dengan orang yang fajir. Fajir-fajir. Tidak bisa kamu katakan, ya dia orang yang baik, dia itu orang yang soleh, Masya Allah. Kenapa mengislamkan banyak orang, kamu lupakan penyimpangan-penyimpangan dia. La maha kata. Fajir-fajir. Barakallahu'alaikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bagaimana hukumnya mencintai saudaranya atau sahabatnya sesama muslim dengan penuh kasih sayang seperti cinta pada kekasih hatinya? Oh, bahaya ini sudah. Nah, yang namanya mencintai muslim itu karena Allah, itu karena keimanannya, karena ketakwaan dia, karena kesolehannya dia. Dia jauh dari perkara maksiat. Kamu cinta dia karena Allah. Bukan kayak mencintai pacarnya begitu. Itu namanya syahwat iskun adalah itu. Hati-hati. Sama-sama jenis bisa jatuh dalam homoseksual. Itu kemungkaran yang sangat besar. Barakallahu fikum. Juga perempuan dengan perempuan juga demikian. Jadi ukhuwah Islamiyah itu bukan syahwat. Ukhuwah Islam itu adalah prinsip akidah. Paham? Barakallahu fikum. Sikap muwazanah apa termasuk sikap yang hikmah? Enggak. Itu bukan hikmah. Muwazanah perkara penyimpangan. Menyebut arul bid'ah tadi yang punya andil tadi. Ya memang dia harus bid'ah tak ya akhi. Tapi dia punya andil besar. Dia mengislamkan orang ila akhirnya. Ada muazana. Itu tamyi. Itu bukan namanya hikmah. Barakallahu. Bukan namanya hikmah. Barakallahu. Ketika ada tahdir terhadap seorang da'i. Supaya jangan diambil ilmunya. Kemudian kita berlaku tidak mau menyebarkan info tersebut. Atau artikel terkait dengan da'i-da'i tersebut yang tidak boleh diambil ilmunya. Dengan alasan takut dikatakan menghalangi seseorang dalam jihad, dalam dakwah mereka. Apakah termasuk hikmah? Kalau tahdirnya bilhaq. Kalau tahdir terhadap seseorang tadi dengan hak, dengan benar. Maka tidak akan untuk keliru. Tindakan antum justru membantu dia di atas penyimpangan. Kalau antum jujur, kalau antum menasihati dia, cinta kepada dia. Antum sampaikan kepada yang lain. Ya ikhwan, jangan talim sama dia. Itu bukan kebencian. Kasih sayang. Supaya jangan banyak orang yang ikut sama dia. Dan jangan sampai dia memikul dosa banyak pihak. Barakallahu. Itu kasih sayang ya. Tapi kalau tahdirnya serampangan, tak beres. Antum bela da'i tadi, antum harus ingkari pihak yang mentahdir dengan cara serampangan tadi. Barakallahu. Faham ya? Paham ya? Paham insyaAllah. Ini tanya jawab, jamnya enggak jalan-jalan ya. Tadi ketika nyampaikan materi, cepat sekali, tahu-tahu sudah satu jam. Masya Allah. Bagaimana hukumnya kita sholat di belakang orang-orang yang jelas-jelas menyerukan kepada perkara kebid'ahan? Jawabannya, selama dia muslim, sah sholat di belakang dia. Tidak usah mengulangi lagi. Selama dia masih muslim. Karena siapa yang mengulangi lagi, maka dia yang jatuh dalam perkara bid'ah. Itu pendapat hampir mayoritas ulama salaf dinukil oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa. Afdolnya sholat di belakang orang yang soleh. Cari yang soleh. Tapi ketika tidak ada yang ada hanya itu, Di kampungnya antum hanya itu imamnya, sah di belakang dia. Sah di belakang. Yang tidak boleh ketika dia adalah kafir, musyrik, adalah Yajuj. Memang tidak boleh jadi imamnya kaum muslimin. Bagaimana menyingkapi para ummahat, para akhwat yang tidak atau belum menggunakan niqab, cadar. Ya tidak wajar. Dinasihati dengan cara yang baik, dikuatkan hati mereka. Selama mereka menginginkan kebaikan, mereka taklim dan segala macamnya. Sebab pengorbanan dan perjuangannya cukup besar. Ya, terkait dengan orang tuanya mungkin, family-familinya mungkin, lingkungannya, teman-temannya dan segala macamnya. Itu berat usianya ya. Sehingga untuk dia bisa mantap, bisa berhijab total, serasa, itu luar biasa. Sehingga dibantu, terus dikuatkan. Perlu proses. Yang penting dia semakin hari semakin bagus. Taklimnya bagus, semangat terus begitu. Cuman dia belum bisa langsung semangati dia. Semangati dia. Kecuali kalau memang orangnya itu memang gak beres, mengingkari hijab dan segala macamnya, masalah, jangan digubris. Tapi yang kita perhatikan selama ini, yang banyak masuk kepada kita, banyak dari kalangan para ummahat-ummahat dan para akhwat-akhwat terutama yang baru taklim, yang baru ngaji, yang belum sanggup untuk melaksanakan dikarenakan tekanan cukup besar. Ya, tekanan cukup besar dari banyak kalangan ya, Pak. Sehingga disemangati, dikuatkan hatinya, terus semangati, terus supaya dia semakin kuat dan dia bisa mendakwai sekelilingnya untuk memaklumi keadaan dia. Dibantu para ulama. Dibantu para ulama. Allah Nabi. Saya mau tanya, saya pernah dengar waktu daurah asatidzah menggunakan link lirik atau syair dari seorang penyanyi dangdut. Kata-katanya kurang lebih demikian. Kita cinta dakwah. Kitalah yang butuh dakwah. Bukan dakwah yang butuh kita. Dengan mencintai, maka kita melakukan atau berbuat gunung-gunung tinggi kita daki. Lautan-lautan luas kita seberangi. Sebagai wujud cinta kita pada dakwah. Afwan itu kata-kata atau lirik sebuah lagu, Ustaz. Apakah boleh? Allahu a'lam ya. Saya enggak tahu ini sebuah lagu. Saya mau tanya sama antum, kala itu, ketika itu ustadznya itu mendendangkan kayak lagu atau kayak orang ceramah? Paham yang saya maksud? Ketika ustadz tadi menyampaikan kayak orang lagi ceramah, kita cinta dakwah. Begini, tegas itu ikhwannya. Tapi menggunakan bahasa semacam ini, ya enggak ada masalah. Ini kan bahasa-bahasa yang bagus. Gunung-gunung terdaki, lautan terseberang itu kan peribahasa saja. Ya. Tapi pas kalimat itu kok nyanyi? Tahu-tahu dia nyanyi. Pak awalnya mengatakan kita cinta dakwah. Kita yang butuh dakwah, bukan yang butuh kita. Terus nyanyi. Nah itu tidak beres. Langsung antum minggah di masjid satu-satu-satu. Coba nyanyi satu gitu. Ngatain gitu. Itu kan terkait dengan bahasa saja ya. Barakallahu fiikum. Allahu ta'ala alam bisawab. Yang bertanya ini ngerti betul, berarti memang mantan kayaknya. Wallahualam ya. Wallahualam. Apakah termasuk hikmah ketika saya sholat jamaah di masjidnya orang Nahdliyin, ketika saya masbuk tidak mencari sutroh karena alasan yang menghindari fitnah? Berarti ketika antum masbuk, antum tidak jalan ke depan gitu ya. Memang disebutkan oleh para ulama, mendekat ke arah sutroh itu ketika bisa antum capai 1-2 langkah. 1-2 langkah saja. Itu disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dan para ulama yang lain. 1-2 langkah. 1 langkah, 2 langkah. Dekat dengan sutroh, kamu kerjakan. Tapi kalau sutroh yang sangat jauh, harus sekian langkah, maka antum tidak usah jalan. Diam saja di tempat, nanti antum menghalangi orang yang lewat di depan. Antum seukuran tangannya antum ini. Barakallahu fiikum. Naam. Allahu Akbar. Dan antum memungkinkan, kalau misalkan maju, mungkin antum bisa geser sebelah kanan, terus sebelah kiri, sesuai dengan sutra yang terdekat. Barakallah. Sudah. Sampai jam berapa ya, Pak? Terakhir. Nah ini. Apakah seorang wanita yang sudah kenal dakwah, sudah bercadar, tapi kalau mendengar kajian dari asatidzah tentang ta'adud, tidak senang? Dan cenderung mengingkari dengan statement dari dirinya sendiri. Apa nasihat untuk para umat seperti ini? Saya katakan, jangan mengingkari ta'adud. Sebab Anda mengingkari sebuah syariat Islam. Pribadi Anda tidak suka di ta'adud. Itu manusiawi.